Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke-12. Halaman 63 di cetakan ini. Baik, kita coba baca terlebih dahulu. Antum bisa menyimak, nanti satu persatu insyaallah mencoba untuk membacanya. Ad-Darsu Tsani Asyar, pelajaran ke-12. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Suria. Masmuki? Ismi Aminatu. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa mufattishun fil madrasati tsanawiyyah. Wa aina ummuki? Hiya aydhan huna. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladah. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ammi. Masmuha? Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahiya fil madrasatil thanawiyyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun kabirun. Wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadha at-tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A'ummuki fil bayti al-ana? La, dhahabat ila al-mustashfa. Baik, ini pelajaran ke-12. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan pada pelajaran ini. Insyaallah nanti ada saatnya untuk kita jelaskan. Tapi kita coba terlebih dahulu untuk membaca apa yang tadi kita bacakan. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton. Silahkan dimulai. Nah, Ustaz, bismillah. Kaifaluki ya bintu? Ana bi khairin walhamdulillah. Nam, cukup. Al-Akh Abu Ruqayyah. Nah, Ustaz, bismillah. Min aina anti? Ana min Riyadi. Nam, masmuki? Ismi Aminatu. Naam, cukup. Mungkin ada perbedaan cetakan. Tadi apa? Ana min. Min aina anti? Jawabannya ana min Niryadi sini. Minar Riyadi. Iya. Taib. Iya Ustaz. Nah. Tidak mengapa. Di cetakan yang ini disebutkan ana min Suria. Hanya beda tempat saja. Taib, dilanjut Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Aina abuki abi huna fil madinatil munawwarati huwa mufatisun fil mudarrisatil sanawiyati. Naam, huwa mufatisun. Allahu alam, sepertinya dikasih tasydid pada huruf ta-nya. Mufatish. Mufattish itu yang ngoreksi, pengawas. Mufattish. Pakai tasydid. Mufattishun fil madrasati as-sanawiyah. Huwa mufattishun fil mudarrisati as-sanawiyati. Fil madrasati. Huwa mufattisun fil madrasati sanawiyati. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Zikri, silakan. Naam Ustaz. Ya aidan huna. Ya tabibati fi coba diulang. Wa aina ummuki, dari kalimat wa aina ummuki. Oh. Wa aina ummuki. Hiya aidan huna. Hiya tabibatun. Fi mustashfal wiladah. Fi mustashfal wiladati. Al-Wilada. Taib. Lanjutkan Al-Akh Abu Khansa. Nama Ustaz. Bismillah. Waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiya ukhtuki? La, hiya bintu ummi. Hiya bintu ammi. Naam. Cukup. Al-Akh Abu Mulyan, dilanjutkan. Mas Muha. Bismillah. Mas Muha, ismuha Fatimatu. Fatimah, panjangkah? Ismuha Fatimatu. Ahi zamilatuki. Ahiya zamilatuki. La, ana fil madrasatil mutawassitati. Wahia fil madrasati sanawiyah. Alaki ukhtun? La, mali ukhtun. Alaki akhun? Naam, li akhun qadirun wa huwa talibun bil jami'ati. Naam, cukup. Wa ma dilanjut Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Waman hadzal, waman hadzat tiflu alladhi ma'aki? Huwa ibnu akhi. Masmuhu, ismuhu Sa'dun. Ummuki fil baytil ana? La, dhahabat ila al-mustashfa. Naam, ahsantum. yang belum kita lanjutkan. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan diulang. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi khairi walhamdulillah. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Min aina? Min aina anti? Ana minar riyadi. Masmuki? Ismi Aminatu. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Aina abuki? Abi huna fil madinatil munawwarati. Huwa muwajjihu fil madrasatis sanawiyati. Naam, cukup. Cetakan lain. Huwa muwajjihun fil madrasatis sanawiyati. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam, bismillah. Wa aina ummuki? Hiya aidon huna. Hiya tabibatun fi mutashfa. Fi mutashfal wiladati. Fi mustashfal. Fi mustashfal wiladati. Wa man hadihil fatatul lati ma'aki. Ahiya uhtuki. La hiya bintu ammi. Naam, cukup. Al-Akh Hamim. Bismillah. Masmuha ismuhu Fatimatu. Ismuha. Ismuha Fatimatu. Ahiya zamilatuki? La. Ana fil madrasati. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tanawiyati. Alaki ukhtun? La. Mali ukhtun. Taib, cukup. Al-Akh Abu Syifa, selesaikan. Naam. Alaki akhun? Naam. Li akhun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Wa man hadat tiflu alladhi ma'aki? Wa ibnu akhi. Masmuhu? Ismuhu Sa'dun. A ummuki fil baitil ana? La, dhahabat ilal mustashfa. Taib, alhamdulillah selesai. Taib, kita coba artikan apa yang sudah kita baca tadi. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Kaifa, bagaimana? Haluki, kabarmu. Ya bintu, wahai anak perempuan. Kalau anak laki-laki diubah kaifa haluka ya waladu. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana, saya bi khairin, dalam kondisi baik. Walhamdulillah. Min aina anti? Min, dari mana? Min, dari aina? Dari mana kamu? Ana min Suria. Saya dari Suria. Atau kalau tadi dari cetakan lain disebutkan ana minar Riyadi. Saya dari Riyadh. Ismi Aminatu. Namaku, nama saya Aminah. Aina abuki? Di mana bapakmu? Di mana ayahmu? Abi huna fil madinatil munawwarati. Ayahku ada di sini, yakni di Madinah al-Munawwarah. huwa mufattishun fil madrasati sanawiyah. Beliau adalah mufattish, pengawas di sekolah madrasah sanawiyah. Sanawiyah itu kalau di sana tingkatan SMA. SMA. Kalau di tempat kita di Indonesia rata-rata sanawiyah itu SMP. Ada ibtidaiyah, sanawiyah, MTS, sanawiyah. Sana madrasah as-sanawiyah yakni SMA atau SMU. Wa aina ummuki? Dan di mana ibumu? Hiya aidan huna. Beliau juga ada di sini. Hiya tabibatun. Beliau adalah seorang dokter. Fi mustashfal wiladah. Di rumah sakit bersalin. Wa man hadihil fatatu allati ma'aki? Ahiya ukhtuki? Dan siapa pemudi yang bersamamu? Allati ma'aki, yang bersamamu. Ahiya ukhtuki? Apakah hiya, dia adalah saudara perempuanmu? La hiya bintu ammi. Bukan, dia adalah bintu ammi. Dia adalah anak atau putri pamanku. Ammi, paman dari pihak ayah, dari jalur ayah. Masmuha, siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Namanya Fatimah. Ahiya zamilatuki? Apakah dia adalah temanmu? La, bukan. Ana fil madrasatil mutawassitati. Saya sekolah atau belajar di sekolah al-mutawassitah, yakni SMP. Saya belajar di SMP. Wahia, sedangkan dia, yakni temanku itu tadi, putri pamannya, fil madrasati tsanawiyah, sedangkan dia belajar di SMU, SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? La, tidak. Mali ukhtun, saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, iya. Li akhun kabirun, saya punya kakak saudara laki-laki. Akhun kabirun, kabirun besar. Akhun saudara, saudara besar, yakni kakak. Saya punya saudara laki-laki. Wahia, wahuwa talibun bil jamiati, dan dia adalah seorang mahasiswa di universitas. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki, dan siapa anak kecil yang bersamamu ini? Huwa ibnu akhi, dia adalah anak saudaraku. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. Namanya Sa'ad. A'ummuki fil baitil ana, apakah ibumu ada di rumah sekarang? La, zahabat ilal mustashfa, tidak. Beliau sedang pergi ke rumah sakit. Baik. Di sini ada latihan-latihan. Latihan pertama, Iqra waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Jadi latihan pertama cukup dibaca saja tanpa perlu untuk menjawab pertanyaannya. Kalau berupa pertanyaan tidak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya. Cukup kita baca. Dan apa yang disebutkan di sini tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Maka kita akan mencoba untuk membacanya. Dimulai dari Al-Akh Abu Ahmad Buton. Nomor 1. Nama Ustaz. Kaifa haluka ya Abi? Kaifa haluka ya Abi? Dilanjut Al-Akh Abu Ruqayyah. Ya, bismillah. Kaifa haluka ya ammi? Kaifa haluka ya ammi? Ulangi, afwan. Cetakan antum apa itu tulisannya? Nomor 2. Kaifa? Kaifa haluka ya ammi? Pakainya huruf ain atau hamzah di situ. Oh, hamzah. Afwan, Ustaz. Naam. Kaifa haluka ya ya ummi? Kaifa haluki ya ummi? Kaifa haluki ya ummi? Kalau pakainya ain betul, ammi tidak salah. Kaifa haluka? Iya. Naam, barangkali tadi hamzah. Tapi berarti ummi bacanya. Iya. Dilanjut Al-Akh Abu Saufa. Aina ibnuki ya Zainabu? Dhahaba ila al-masjid. Aina ibnuki ya Zainabu? Dhahaba ila al-masjid. Naam. Al-akh Zikri Abu Rashad. Tersambung Al-akh Zikri. Baik, kita beralih terlebih dahulu. Oh, ya. Naam, silakan. Afwan, Ustaz. Nomor 4. Aina bunuka ya Aminatu? Zahabat ilal mudarrasati. Naam. Aina bintuki? Aina bintuki ya Aminatu? Oh, afwan. Naam. Zahabat ilal madrasati. Baik, kita lanjut. Al-Akh Abu Khansa, silakan. Nomor 5. Naam, Ustaz. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laka ya Fatimatu? Naam, hiya li. Liman hadhihi sa'atul jamilatu? Ahiya laki ya Fatimatu? Naam, hiya li. Al-Akh Abu Mulian, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? La, hadha qalamuka anta. Ahadha qalamuka ya Muhammadu? La, hadha qalamuka anta. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Naam. Tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. A'anta muhandisu ya akhi? La, ana tabibun. A anta muhandisun ya akhi. Kalau dicetakan ini disebut a anta muhandisun ya sayyidi. La ana tabibun. La ana tabibun. Baik, berikutnya al akh Abu Salwa. Bismillah. A anti tabibatun ya ukhti. La ana mudarrisatun. A anti tabibatun ya ukhti. La ana apa tadi? Mudarrisatun. Nah, berarti sama. La ana mudarrisatun. Cetakan lain. A anti tabibatun ya sayyidati. La ana mudarrisatun. Taib. Kita baca terlebih dahulu latihan 2. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati summa qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil mithali. Iqra, bacalah tiap jumlah jumlah berikut ini. Summa qra'ha, kemudian bacalah sekali lagi. Ba'da, setelah. Taghyiril munada, munadanya dirubah. Kama huwa muwaddihun fil misal, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Contohnya, misalu aina qalamuki ya abi. Aina qalamu afwan, tadi salah. Aina qalamuka ya abi. Aina qalamuki ya ummi. Taib, sebelum kita menjawab latihan 2, kita terangkan sedikit berkaitan dengan munada. Di situ disebutkan, kemudian bacalah sekali lagi setelah merubah munadanya. Apa itu munada? Munada, munada itu adalah yang dipanggil. Yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Huruf nida. Munada itu yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Huruf nida itu seperti ya dan yang lainnya masih ada. Kita ambil contoh di sini ya. Ya Muhammadu. Ya itu huruf nida namanya. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Untuk memanggil. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Hai Muhammad. Ya, itu munada. Munada adalah yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Huruf nida yang sedang dibaca atau yang sedang disebutkan pada latihan 2 adalah ya. Ya, kita lihat di sini ya abi. Berarti munadanya adalah abi. Wahai ayahku. Ya ummi. Ya itu huruf nida. Ummi itu munadanya. Ummi munadanya. Nah, kita disuruh untuk merubah munadanya. Dari abi dirubah menjadi ummi. Dirubah menjadi ummi. Apa pengaruhnya? Nah, lihat. Ada perubahan dhamirnya. Ada perubahan atau harus ada penyesuaian dhamir dengan munadanya. Dengan munadanya. Di mana bolpenmu? Wahai ayahku. Wahai ayahku. Kalau dalam bahasa kita tidak ada perbedaannya. Di mana bulpenmu, wahai, atau kalau mu ke teman saja, di mana, atau saudara, di mana bulpenmu, wahai saudara laki-lakiku, di mana bulpenmu, wahai saudara perempuanku. Mau laki-laki atau perempuan, tetap dhammirnya mu, tidak ada perubahan. Ini dalam bahasa kita. Namun dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, di sini yang diajak bicara adalah laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Nanti juga akan dibahas jumlahnya berapa? 2, 1, 2 atau 3 atau lebih. Nah, nanti berpengaruh pada dhamirnya. Sekarang yang dibahas adalah satu orang. Satu orang. Hanya berbeda jenis. Yang satu mudzakkar atau yang berjenis laki-laki. Yang kedua muannas atau yang disebut atau yang berjenis perempuan. Nah, dhamir yang sesuai untuk, karena ini adalah mukhatab, mukhatab itu yang diajak bicara, yang diajak bicara, maka dhamirnya, dhamir muttasilnya adalah ka, itu untuk laki-laki, dan ki, itu untuk perempuan. Kalau dhamir munfasilnya anta, kamu laki-laki, kamu laki-laki. Dhamir muttasilnya ka. Kalau anti itu dhamir munfasil, dhamir muttasilnya adalah ki. Anti, kamu perempuan. Ki juga sama, kamu perempuan. Hanya beda penggunaannya saja. Nah, ketika di sini disebut dengan abi, maka dhamirnya aina qalamu ka, menggunakan dhamir ka, karena yang diajak bicara adalah laki-laki, yaitu abi. Kalau kita rubah menjadi muannas, maka berubah pula dhamirnya. Aina qalamu ki, qalamu ki, ya ummi. Itu penjelasan singkat berkaitan dengan materi atau latihan kedua. Kita langsung coba menyelesaikan latihan ini. Dimulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. A'indaka qalamu ya Muhammadun, ya Muhammadu, a'indaki qalamun ya Aminatu. Naam. A'indaka qalamun ya Muhammadu, a'indaki qalamun ya Aminatu. Nanti kita jelaskan sedikit berkaitan dengan ini. Ya Muhammadu, ya Aminatu. Kita lanjutkan, kita selesaikan dulu. Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, lanjutkan. Ustaz, aina baituka ya sayyidi, aina baituki ya sayyidati. Naam. Aina baituka ya sayyidi, aina baituki ya sayyidati. Al-Akh Hamim, nomor 3. Ahalat daftaru laka ya Aliin. Ahadat daftaru laki ya Fatimah, ya Fatimatu. Naam. Ahadat daftaru laka ya Aliyu. Ahadat daftaru laki ya Fatimatu. Berikutnya Al-Akh Abu Shifa. Min aina anta ya akhi, min aina anti ya ukhti. Min aina anta ya akhi, min aina anti ya ukhti. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam ustaz. Nomor 5, berapa ustaz? Nomor 5. Aina? Aina abuka? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Hadijatu? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Al-akh Abu Ruqayyah, silakan. Nah ustaz. Bismillah. A anta mumaridun ya khol, ya kholi. Sebentar, di cetakan ini bukan mumaridun. Di tempat antum ada berapa mimnya? Huruf mim setelah a anta. Ada berapa itu? Oh. Ya, Pak Ustaz. Nah, silakan. A anta maridun ya kholi. A anti maridatun ya khalati. Naam. A anta maridun ya khali. A anti maridatun ya khalati. Berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Berikutnya al-akh Zikri Abu Rashad. Naam ustaz. Alaka akhi ya Hamidu? Alaka ya akhi ya Suad? Ya Suadu. Naam. Alaki. Alaka akhun ya Hamidu. Kemudian alaki akhun ya Suadu. Baik, berikutnya al-akhu Khansa. Naam ustaz. Bismillah. Madza indaka ya akhi? Madza indaki ya ukhti? Madza indaka ya akhi? Madza indaki ya ukhti? Baik, berikutnya al-akh Abu Mulyan. Naam ustaz. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayki ya ummi. طيب السلام عليك يا ابي السلام عليك يا امي. Sepertinya tidak perlu menggunakan tanda tanya di sini. Assalamu alayk ya abi. Assalamu alayk ya ummi. طيب satu faedah yang ingin kita sampaikan sebagai bentuk pengulangan materi huruf nida, karena materi ini sudah lewat di buku-buku sebelumnya. Nah, tadi kita terangkan munada adalah yang dipanggil dengan menggunakan huruf nida. Huruf nida yang disebutkan pada latihan 2 ini adalah ya. Ya artinya hai atau wahai atau yang semakna dengannya. Itu yang pertama, ya. Berarti ya-nya itu huruf nida. Kemudian yang terletak setelah huruf nida disebut dengan munada. Disebut dengan munada. Kemudian yang ingin kita tambahkan ialah harokatnya. Harokatnya. Harokatnya ialah dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Ini untuk sementara bagi kita sebagai pemula. Nanti ada pembahasan lebih detailnya. Tapi sementara ini yang perlu kita fahami, harokatnya adalah dhammah tanpa menggunakan tanwin. Sehingga tadi dibaca ya aliyu, bukan ya aliyun, bukan ya aliyin, tapi ya aliyu. Ya khadijatu, ya muhammadu, ya aminatu, pakai dhammah tanpa tanwin. Tanpa tanwin artinya jangan dibaca ya Muhammadun, ya Aminatun, ya Aliyun, ya Khalidun. Tidak. Hilangkan tanwinnya. Dhammah tanpa menggunakan tanwin. Ini materi kita. Untuk kita dulu, untuk pemula. Nanti akan ada tambahan-tambahan. Akan ada tambahan-tambahan lainnya. Tapi itu nanti. Taib. Nah, itu saja tambahan faedahnya. Insyaallah nanti akan kita tambahkan pada pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan. Kalau hamzah wasal seperti ibnu di tengah kalimat, itu apakah boleh dibaca hamzahnya atau memang harus mati, Ustaz? Nah, sudah pernah kita jelaskan perbedaan hamzah wasol dan hamzah qata. Hamzah wasol, ada hamzah, ada dua hamzah, hamzah wasol dengan hamzah qata. Hamzah wasol itu yang tidak ada, yaitu hamzah di atas atau di bawahnya, seperti pada kata ibnun, pada kata ibnun atau ismun. Bagaimana kalau dia di awal kata atau di awal kalimat? Maka hamzah ini dibaca. Hamzah ini dibaca. Dibaca dengan harakat apa? Dhammah atau dengan kasroh. Itu ada materinya, ada pembahasannya. Nah, yang jelas dibaca harakatnya. Dibaca hamzahnya. Ibnun berarti dibaca dengan i. Ibnun. Tapi kalau kata tersebut berada di tengah dan sebelumnya, atau bukan di tengah, didahului dengan suatu kata atau huruf, maka hamzah wasolnya tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Tapi tetap ditulis. Contohnya ibnun, misalkan huwa ibnu ammi. Ya. Ini kita baca satu persatu dulu. Huwa ibnu ammi atau huwa ibnu Muhammadin. Nah, semestinya dibaca bersambung. Huwa ibnu Muhammadin misalnya. Jadi hamzah wasalnya tidak dibaca tapi tetap ditulis. Huwa ibnu penulisannya hamzah, ba, nun, kemudian Muhammadin. Demikian penjelasan berkaitan dengan hamzah wasal. Dapat difahami al-akh Abu Hamzah? Nah, Ustaz, jadi tidak dibaca ya, Ustaz? Huwa benu gitu ya? Ya, betul. Langsung. Huwa benu. Langsung masukkan ke huruf setelahnya. Huwa benu. Nah, Ustaz, dapat dipahami. Jazakallah khairan. Wa anta jazakallah khairan. Taib, ada yang lain sebelum kita akhiri? Nah, pertanyaan ini, Ustaz. Ya, silakan. Kalau hamzah istiham, apa makna, maksud anunya, artinya, Ustaz? Maksud dari hamzah istifham, begitu? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Hamzah istifham. Hamzah artinya huruf hamzah. Istifham artinya yang digunakan untuk bertanya. Kata tanya. Jadi hamzah ini difungsikan, atau ada jenis hamzah yang digunakan untuk bertanya. Maka dinamakan dengan hamzah istifham. Contohnya bagaimana? Contohnya a'anta talibun a. Yang pertama itu hamzah a, artinya apakah. Anta, kamu. Talibun, seorang pelajar. A'anta talibun, apakah kamu seorang pelajar. Nah, ketika ada kata tanya dengan hamzah, maka jawabannya dua. ada dua kemungkinan. Jawabannya dengan na'am atau dengan la. Na'am kalau benar, la kalau salah. A'anta talibun, apakah kamu seorang pelajar? Jawab dengan na'am kalau memang kamu adalah pelajar. Na'am, ana talibun. Iya, saya adalah seorang pelajar. Jawab dengan la kalau memang bukan pelajar. Apakah kamu seorang pelajar? Bukan. Saya bukan seorang pelajar. Lalu sebagai apa? Misalkan, la, ana tabibun. Bukan, saya bukan seorang pelajar. Saya adalah seorang dokter. Itu yang dimaksud dengan hamzah istifham. Kata tanya dengan menggunakan huruf hamzah yang artinya adalah apakah. Dapat difahami? Ala akhbu mulian. Nah, Ustaz. Jazakallah. Wa jazakallah. Ada yang lain? Taib. InsyaAllah kita cukupkan. Dan bi'idnillahi azza wa jal akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.